الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وصلنا إلى قوله: وفي الحديث كثرة ثواب التوحيد وسعة كرم الله وجوده ورحمته. Sampai situ. Di dalam hadis ini kita mendapatkan thawabut tauhid, besarnya pahala tauhid. Hadis mana? Hadis yang kemarin kita bahas. Kalau engkau datang padaku dengan sepenuh bumi, aku akan datangi engkau dengan sepenuh bumi itu pula ampunan. Tetapi disebutkan syaratnya, kalau engkau datang kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Wasa'atu karamillahi wajudihi warahmatih. Dan juga menunjukkan kebaikan Allah yang maha memberi dan maha rahmat. Dan juga berarti kita mendapatkan faedah, yaitu rad ala khawarij. Raddun ala khawarij. Bantahan terhadap kaum Khawarij. Mengapa kita mendapatkan bantahan terhadap kaum Khawarij? Alladzina yukaffiruna al-muslim bid-dunub. Karena orang-orang Khawarij mengkafir-kafirkan kaum muslimin dengan dosa-dosa. Ternyata hadis ini menunjukkan dosa-dosa tadi bisa diampuni dengan adanya tauhid pada mereka. Maka ini bantahan kepada kaum Khawarij. Mengapa kalian mengkafir-kafirkan orang yang berbuat dosa, padahal dosa itu bisa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena tauhid yang ada pada mereka. Wa 'alal Mu'tazilah. Dan juga hadis ini mendapatkan atau memberikan bantahan kepada kaum Mu'tazilah. Al-qa'ilin bil manzilati bainal manzilatain. Bantahan terhadap Mu'tazilah yang berkata adanya kedudukan di antara dua kedudukan. Mu'tazilah di antara prinsip batil mereka adalah bahwa ada orang yang bukan mukmin, bukan kafir. Ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang tidak mukmin, tidak kafir. Yang diistilahkan manzilah bainal manzilatain, kedudukan di antara dua kedudukan. Maka dengan adanya hadis yang bersama kita ini, terbantahlah Mu'tazilah, karena orang yang berbuat dosa tidak dikatakan kafir. Mereka masih dikatakan mukmin dan tidak pula dikatakan manzilah bainal manzilatain. Mereka masih digolongkan orang-orang beriman selama tauhid masih ada pada orang tersebut, maka orang tersebut tetap dikatakan mukmin. Tidak dikatakan dengan manzilah bainal manzilatain. Tidak pula dikatakan kafir seperti kata Khawarij. Tetapi orang yang pendosa, menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, mereka orang yang beriman dengan keimanannya, tetapi fasik dengan perbuatannya. Wa yaquluna laisa bimu'minin wala kafir. Mu'tazilah berkata, orang yang berdosa tidak dikatakan mukmin, tidak dikatakan kafir. Wa yukhallad finnar, tapi dianggap kekal dalam neraka. Ini keyakinan Mu'tazilah. Maka kita bantah, tidak demikian. Orang yang berbuat dosa masih mungkin diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya dalam hadis ini. Ya bna Adam, wahai anak Adam, law ataitani kalau engkau datang kepadaku biqorabil ardi khotaya, dengan sepenuh bumi kesalahan, la tusyrik bi syai'an, dan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka biqorabiha maghfirah, niscaya aku akan datangi engkau dengan sepenuh bumi pula ampunan. Lihatlah yang sawab, mana yang benar, lihatlah yang benar. As-sawabu qawlu ahli sunnah, yang benar adalah ucapan ahli sunnah. Annahu la yuslab anhu ismul iman, bahwa tidak tercabut dari orang tersebut nama iman. Tidak tercabut nama iman dari orang yang berbuat dosa. Wala yu'tahu alal itlaq, dan tidak diberikannya secara mutlak. Saya ulangi, apa kata Ahlussunnah? Orang yang berbuat dosa tidak dicabut nama iman dari mereka, tetapi juga tidak diberikan secara sempurna. Bal yuqal, bahkan dikatakan mu'minun asin, orang beriman yang bermaksiat. Atau mu'min bi imanihi fasikun bi kabiratih, beriman dengan keimanannya tapi fasik dengan dosa besarnya. Wa ala hadza yadulul kitab wa sunnah, dan dengan demikianlah ditunjukkan dalam kitab dan sunnah dan juga ijma' salafil ummah. Berarti orang muslim yang berbuat dosa, apakah dia masih mukmin? Masih mukmin. Apakah sempurna imannya? Tidak sempurna imannya, sesuai dengan besarnya dosa yang dia lakukan. Maka imannya berkurang, berkurang, berkurang, tapi dia tetap beriman. Hanya saja imannya berkurang, berkurang sesuai dengan besarnya dosa yang dia kerjakan. Inilah yang ditunjukkan dalam kitab wa sunnah dan juga apa yang dikatakan dalam ijma' para salaful ummah. Wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala lamma usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam untuhiya ila sidratil muntaha fa'utiya salatan. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi ketika diisra'kan, beliau sampai di depan Sidratul Muntaha, kemudian diberi tiga. U'tiya salawatil khams, diberi kewajiban salat lima waktu. Wa khawatima suratil Baqarah, dan diberi penutup akhir surat Al-Baqarah. Wa ghufira liman la yushrik billah, dan diberi yang ketiga, yaitu diampuninya orang-orang yang tidak berbuat kesyirikan-kesyirikan dari umatnya. Demikian diriwayatkan oleh Muslim. Ghufira liman la yushrik billahi min ummatihi syai'an al-muqhimat. Maknanya al-muqhimat adalah ad-dunubul izam wal-kibar, dosa-dosa besar. Jadi ternyata dosa-dosa besar bisa diampuni kalau orang itu memiliki tauhid yang belum dibatalkan dengan kesyirikan-kesyirikan, yang tidak dikotorinya dengan kesyirikan-kesyirikan. Hadis ini riwayat Muslim. Tiga perkara didapat oleh Rasulullah SAW ketika Mi'raj ke langit, ketika diisra'kan. Yang pertama, mendapatkan kewajiban salat lima waktu. Yang kedua, mendapatkan akhir dari surat Al-Baqarah. Dan yang ketiga, berita gembira, yaitu ampunan bagi orang-orang yang bertauhid. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, wa akhrajal Imam Ahmad dan Tirmidzi wa Ibnu Majah wan Nasa'i an Anas bin Malik qala qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah. Rasulullah SAW pernah membaca ayat ini. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Qala rabbukum ana ahlun an uttaqa. Maknanya ahlut taqwa wa ahlul maghfirah, bahwa aku adalah ahlinya untuk ditakwai. An uttaqa fala yuj'al ma'i ilahun, maka jangan dijadikan bersamaku Tuhan yang lain. Faman uttaqa an yaj'al ma'i ilahan, siapa yang bertakwa dan tidak menjadikan bersamaku Tuhan yang lain, maka dia ahlan an aghfira lahu, maka dia berhak untuk aku ampuni dia. Ternyata ini adalah tafsir huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah ahlut taqwa ahlul maghfirah. Ahlut taqwa maknanya dialah yang ditakwai satu-satunya, tidak disekutukan dengan suatu apapun, dan barang siapa yang bertakwa kepadanya saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, maka Allah lah yang akan memberikan ampunan kepadanya. Karena Allah ahlul maghfirah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ta'ammal al-khamas al-lawati fi hadis Ubadah. Perhatikanlah lima perkara yang ada dalam hadis Ubadah. Masih ingat lima perkara dalam hadis Ubadah bin Samit? Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam ruhun min, wal jannata haq wal nar haq, adkhalahu Allahul jannah ala ma kana minal amal. Kata musannif, perhatikan lima perkara tadi dalam hadis Ubadah. Fa innaka idza jama'ta bainahu wa bain hadis Itban, karena kau kumpulkan hadis itu dengan hadis Itban. Masih ingat hadis Itban? Man qala la ilaha illallah sidqan min qalbihi, atau fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah yabdaghi bidzalika wajh Allah. Allah akan mengharamkan neraka bagi siapa yang mengucapkan la ilaha illallah karena mengharapkan wajah Allah. Kalau dikumpulkan hadis Itban ini dengan hadis Ubadah, tabayyana laka, akan jelaslah bagimu makna la ilaha illallah, wa tabayyana laka khata'al maghrurin, dan akan jelas bagimu salahnya orang-orang yang tertipu, yang dikira kalimat la ilaha illallah hanya diucapkan saja tanpa memahami maknanya, tanpa mempraktekannya. Itu maghrur, mereka orang-orang yang tertipu. Padahal dalam hadis tadi sangat jelas siapa yang mempersaksikan, artinya harus dengan bukti. Demikian pula yabtaghi bidzalika wajh Allah dalam hadis Itsban, mengharapkan wajah Allah, berarti ikhlas dari hatinya. Wa fihi, padanya juga, annal anbiya yahtajuna litanbih ala fadli la ilaha illallah. Ternyata para anbiya pun memerlukan penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang keutamaan la ilaha illallah. Di mana ini kita dapatkan? Hadis Musa. Ya Musa, ketika Musa berkata, ya Rabbi, fa'innasi yaquluna hadha, atau kullun nasi yaquluna hadha, manusia seluruhnya mengucapkan demikian. Maka Allah jelaskan, ya Musa, kalau kalimat ini diletakkan di tangan timbangan, dan bumi yang tujuh, langit yang tujuh, dan semua yang ada di dalamnya, taruh diletakkan timbangan yang lain, di tangan timbangan yang lain, niscaya akan berat la ilaha illallah. Berarti para nabi saja membutuhkan penjelasan, apalagi kita, apalagi manusia yang lain. Wa tanbih li rajhaniha bi jamil makhluqat, dan membutuhkan penjelasan tentang lebih beratnya kalimat la ilaha illallah dibandingkan dengan seluruh makhluk. Ma anna katsiran mimman yaquluha yaqifu mizanuh. Walaupun bersama dengan itu masih banyak orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tetapi ternyata kalimat la ilaha illallahnya sangat ringan, enggak ada beratnya. Wa fihi, dan juga ada faedah berikutnya. Isbatus sifat, penetapan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Khilafan lil mu'attilah, berbeda dengan para penolak-penolak sifat. Ahli sunnah mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis ini. Berbicara kepada Musa, ya Musa, menunjukkan bahwa Allah benar-benar berbicara kepada Musa. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah mengajak bicara Musa. Maka itu sifat Allah, sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hadis ini kita dapatkan sifat Allah yaitu sifat kalam berbeda dengan mereka-mereka para penolak sifat yang tidak mau percaya dengan sifat Allah. Wa fihi, dan padanya juga ada faedah. Annaka idza arafta hadis Anas, kalau engkau sudah tahu hadis Anas tadi, arafta anna qawlahu fi hadis Itsban, maka engkau akan tahu bahwa ucapannya dalam hadis Itsban, annallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah, annahu tarku syirk laisa qauluha bil lisani faqat. Kalau engkau perhatikan hadis Anas, maka engkau perhatikan pula hadis Itsban, maka engkau akan tahu bahwa kalimat la ilaha illallah tidak hanya diucapkan di lisan, tetapi harus ada pembuktian, yaitu tidak berbuat syirik, tarkus syirik, meninggalkan kesyirikan-kesyirikan. Laisa qauluha bil lisan, bukan hanya ucapan di lidah saja. Ucapan di lidah la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah dibuktikan dengan tidak syirik dan di hati ikhlas. Yabtaghi bidzalika wajha Allah, mengharapkan wajah Allah. Dengan demikian kita mendapatkan faedah yang sangat penting, bahwa kalimat tauhid yang sangat tinggi nilainya, yang sangat besar pahalanya, harus dengan syarat-syarat. Yang pertama, mengetahui maknanya. Yang kedua, meyakininya. Yang ketiga, menerapkannya. Yang keempat, dengan tidak berbuat kesyirikan-kesyirikan. Dan dengan keikhlasan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.